Negeri yang jauh, tersangkut mimpi. Adikku bercerita pengalamannya. Ada cemara, berbunga lampion, awan yang warna-warni kian kemari. Kanak-kanak bebas berlari, kanak-kanak bebas bernyanyi. Ada yang lucu, ada yang hitam, ada yang coklat, ya sama semua. Bebas berlari, bebas bernyanyi, bergembira semuanya. Bermain bola, kumparan kamu, tertendang melayang, jatuh ke kolam. Terjun berenang, main percikan, berderai tertawanya, bergetar rumputan. Kanak-kanak bebas berlari, kanak-kanak bebas menyanyi. Siapa yang menang, siapa yang senang, siapa yang kalah, ya semua.